أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Baiklah para pendengar yang berbahagia, alhamdulillah kita kembali mengudara, ingin menyampaikan ayat demi ayat dalam pengkajian, yaitu acara penyejuk keimanan, penyejuk hati. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakafa billahi syahida bainana wa bainakum in kunna 'an ibadatikum laghafilin. Artinya, dan cukuplah Allah menjadi saksi antara kami dengan kamu bahwa kami tidak tahu menahu tentang penyembahan kamu kepada kami. Ini adalah Allah ingin menekankan kembali bahwasannya Allah lah yang pantas disembah, karena melalui firman Allah fakafa billahi syahida, karena Allah menyaksikan kita. Karena problema sekarang ini adalah orang-orang selalu menyembah yang disembahnya adalah bukan Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti dia menyatakan penolakannya terhadap penyembahan tersebut. Seperti seekor burung hudhud misalnya menyatakan kebenarannya karena sebahagian manusia telah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Burung hudhud meminta petunjuk dengan kekuasaan Allah, dan dengan keistimewaannya sendiri dia pun tahu bahwa Allah telah mengetahui segala sesuatu di langit dan di bumi. Ini burung hudhud ini adalah mengambil kisah dari kisah pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Karena burung hudhud ini memberikan informasi kepada Nabi Sulaiman alaihissalam bahwasanya ada yang menyembah selain Tuhanmu ya Nabi Sulaiman. Begitulah pemberitahuannya kepada burung hudhud. Makanya untuk menjadikan Al-Qur'an ini supaya dapat diungkapkan menjadi ibadah yang betul-betul kesaksian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus banyak mengorbankan agar kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, karena pengorbanan kita selama ini adalah untuk mewujudkan hati kita, hanya yang kita sembah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ustaz Arifin, bahwasanya apa sebetulnya rahasia yang diberitahukan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalau seandainya ada orang menyembah buka yaitu selain Allah Subhanahu wa taala. Iya, para pendengar yang dimuliakan Allah, Ustaz Fajrul yang berbahagia, pada ayat 29 surat Yunus ini Allah Subhanahu wa taala sangat elegan, sangat bijak mengatakan wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah menjadi saksi di antara kami dan kamu, di antara yang disembah dan yang menyembah. Artinya apa? Banyak dalam hal kehidupan kita ini, yang disembah itu tidak tahu menahu bahwa dia lagi disembah oleh orang lain. Dia tidak merasa Tuhan, tapi orang menuhankan dia. Itulah yang terjadi pada kisah sosok Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa mengatakan, sembahlah Allah Tuhan yang Esa. Tetapi pengikutnya rupanya menjadikan dia Tuhan di samping Allah Subhanahu wa taala yang Esa. Nah, di sini maka Nabi Isa, aduh saya pun pusing bagaimana. Ya sudahlah kalau begitu, cukuplah Allah yang menjadi saksi, apakah saya ada pernah mengatakan kepada kalian untuk menyembah daku. Saya sendiri merasa tidak pernah meminta hal demikian. In kunna an ibadatikum laghafilun, bahwa kami tidak tahu menahu tentang penyembahan kamu terhadap kami. Begitulah diantaranya penyembahan yang dilakukan orang terhadap Nabi Isa. Di sisi lain juga kita menemukan ada manusia yang menyembah malaikat. Maka di sini malaikat pun tidak tahu menahu bahwa ada makhluk yang menyembah dirinya, karena malaikat itu adalah ibadun mukromun, hamba-hamba Allah yang dimuliakannya, tetapi dia bukanlah Tuhan. Begitu juga kita menemukan ada patung-patung yang disembah oleh manusia. Maka di sini patung itu pun berkata, saya tidak tahu menahu bagaimana saya menjadi sesembahan kalian. Di sini sebenarnya patung tidak bisa berbicara, tetapi berkat kehendak Allah Subhanahu wa taala di akhirat dia pun bisa membela dirinya. Maka ketika patung itu diletakkan di dalam neraka, bukan sebenarnya mengazab patung itu sendiri, tetapi untuk membuktikan bahwa patung itu sendiri tidak mendatangkan manfaat dan mudarat. Dia bisa saja diletakkan di tempat yang berindikasi untuk tambah menunjukkan bahwa dia tidak memiliki kekuatan apapun. Para pendengar yang dimuliakan Allah, kafabilahi syahida, ini merupakan stressing bagi kita pada kajian kita saat ini. Dalam kehidupan ini sering terjadi percekcokan, sering terjadi debat antar agama, sering terjadi perselisihan paham di bidang fikih atau bahkan di bidang akidah, atau bahkan antar satu aliran dengan aliran yang lain. Di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan waqafa fakafa billahi syahida. Cukuplah Allah menjadi saksi di antara kami dan kamu, bainana wa bainakum. Artinya apa? Yang penting sebagai muslim kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan Al-Qur'an dan ia berguna sebagai petunjuk bagi umat Islam. Kita meyakinkan itu dan kita mengamalkan ajaran agama Islam sesuai dengan koridor yang ditetapkan Allah dalam Al-Qur'an dan garis-garis panduannya secara teknis berdasarkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kemudian terjadi perselisihan, maka kita mengatakan fakafa billahi syahida. Cukuplah Allah sebagai saksi. Kita tidak usah memperpanjang permasalahan karena kita sendiri memiliki dalil dan boleh jadi orang lain pun memiliki dalil. Jadi tidak harus dipermasalahkan saya benar, Anda salah. Tidak, boleh jadi dua-dua memiliki dalil dan dua-duanya benar dan kita menemukan itu dan itu diakui dalam istilah agama Islam khilafiyah furu'iyah. Dan khilafiyah furu'iyah, perbedaan dalam hal ranting, itu tidak saja terjadi dalam bidang fikih tetapi juga dalam bidang akidah. Maka kita menemukan jemaah haji Indonesia yang sudah mulai berangkat menuju Madinah dan sebentar lagi mungkin gelombang kedua menuju Mekah. Kita menemukan bagaimana Allah Subhanahu wa taala di rumahnya itu menyambut semua aliran-aliran yang berbeda, tidak saja dalam bidang fikih tetapi juga dalam bidang akidah. Kita menemukan Syiah dari Iran atau dari Irak, Mu'tazilah dari mana, kemudian mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, Hanafi, Salafi, Sunni, Syiah, semuanya tumpluk blek di Masjidil Haram dan Allah menyambutnya. Dan lebih menarik lagi, kita menemukan tidak bisa pemerintahan Arab Saudi yang salafi itu menghambat orang lain untuk dapat masuk ke Masjidil Haram selama dia berstatus muslim. Jadi di sini sangat jelas firman Allah Subhanahu wa taala fakafa billahi syahida, cukuplah Allah menjadi saksi karena kita yakin selama dia muslim maka dia berhak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menyatakan dirinya Islam, dan orang lain tidak berhak dan berhak untuk menyatakan diri mereka kafir dan melarang dia untuk masuk ke Masjidil Haram, apalagi untuk masuk surga yang itu adalah milik otoritas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Yang menjadi penekanan dalam ayat ini adalah ketika Allah berfirman fakafa billahi syahida. Syahida ini akan menjadikan diri seseorang itu puas, ridho kepada Allah terhadap apa yang Allah perintahkan, terhadap apa yang Allah kerjakan. Makanya ketika Allah mengatakan bainana wa bainakum, ini untuk menegaskan apakah kita sudah menjadikan diri kita itu ridho terhadap apa yang kita kerjakan atau apa yang kita lihat. Yang kita lihat kadang-kadang banyak hal yang menjadikan sikap dan perilaku kita itu bisa berubah. Ketika melihat orang yang buta, ketika melihat orang yang pincang, ketika melihat orang yang cacat, apa menjadi sikap kita sebetulnya pada hal ini? Sebetulnya kita harus tunjukkan bahwasanya tetap dan konsisten terhadap adab, akhlak, dan kekuatan yang telah dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita dituntut untuk supaya dapat menyaksikan Allah itu ada di hati kita dengan segala dimensi, yang mana kalau kita ketika melihat orang yang tidak mampu, mereka itu semuanya ingin memperoleh kesempatan hidup di dunia ini lebih banyak dari orang-orang lain. Makanya dengan perintah Allah tersebut, maka kita harus dapat menerima, tetap konsisten dalam akhlak kita, dalam adab kita, dan terhadap apa yang sudah menjadi kekuasaan Allah. Ya, benar sekali Ustaz Fajrul. Jadi dengan wakafa billahi syahida, kita menjadi orang yang lapang dada, ridho, rela, sabar, bersyukur, bertasbih, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bertoleransi, kasih sayang sesama manusia. Kenapa kehebatan fakafa billahi syahida dengan moral etika yang kita sebutkan tadi? Karena ketika kita mengatakan cukuplah Allah menjadi saksi, cukuplah Allah sebagai pelindungku, cukuplah Allah tempat aku bertawakal, cukuplah Allah tempat aku berserah diri. Kenapa? Karena memang tidak ada zat yang lebih layak untuk kita serahkan diri kita, untuk kita jadikan tempat berlindung, untuk tempat kembali kesaksian kita kecuali kepadanya. Sehingga ketika itu kita sampaikan, maka kita menjadi orang-orang yang bermoral, beretika, baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga kepada sesama manusia. Jadi di sini ada pelajaran yang menarik, cukuplah Allah menjadi saksi, bahwa agama itu tidak saja orientasinya vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ketika kita berbuat baik dan meyakini agama kita sebagai agama yang baik, maka kita juga menemukan dampak positifnya itu tersebar secara horizontal kepada makhluk yang ada di bumi ini. Cukuplah Allah menjadi saksi, sehingga kita menjadi orang yang bersabar, rela, lapang hati, dan berserah diri kepada Allah, di samping terus tetap berbuat baik kepada sesama manusia. Ya, dan di akhir ayat ini mengatakan, Allah berfirman in kunna an ibadatikum laghafilin. Artinya kalau kita mencapai dan menjadi golongan orang-orang yang ghafilin, orang-orang yang lengah, maka orang-orang yang seperti ini dalam melaksanakan perintah Allah, baik itu larangan ataupun sifatnya perintah ataupun larangan, baik itu sifatnya dalam ibadah ataupun muamalah sama sesama manusia, kalau ini tidak bisa dijadikan bentuk dan wujudnya di dalam ibadah, dan ia selalu kalah dan tidak mampu mengatakan bahwasanya kesaksiannya itu hanya kepada Allah, dalam arti tetap dalam koridor dan konsisten dalam agama, menjaga adab dan akhlaknya dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang-orang seperti inilah orang-orang seperti inilah yang tidak ada ruhnya di dalam ibadah. La ruha fiha, tidak ada ruhnya, berarti dia dianggap seperti benda yang mati kalau seandainya dia selalu di dalam ghaflah tersebut. Yeah. Makanya dalam kesempatan bulan haji ini adalah untuk sebetulnya untuk menjadikan kesaksian itu betul-betul di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pas bulan-bulan haji inilah yang paling banyak sekali cobaan bagi khususnya orang-orang yang ingin berangkat ke tanah suci. Jadi kalau ini sudah bisa menghiasi dirinya dengan menyebutkan dalam tanda kutip fakafa billahi syahida, insyaallah inilah yang akan menjadikan diri seseorang itu akan lebih dekat kepada Allah, karena Allah menginginkan dari keseluruhan itu agar kita mempunyai ruh dalam ibadah kepada Allah, dan kita mempunyai hal-hal yang harapan itu betul-betul di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tiada ada yang lain, sehingga kita mudah mencapai ridhonya dan mudah melaksanakan pekerjaan apa yang sudah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.